أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-53 dari kitab Al-Imarah, bab sabda Nabi SAW, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu membela kebenaran, dan orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan mampu atau tidak akan bisa mencelakainya. Hadis pertama telah kita baca, dan hadis berikutnya, hadis 4890. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana ibnu Numair قال حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس بن المغيرة عن قيس عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Sementara hadis sebelumnya, hadis Thauban, hadis Thauban radhiyallahu ta'ala an. Sementara yang sekarang adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, ia mendengar Nabi SAW bersabda, lan yazala qaumun min ummati, senantiasa tetapnya satu kaum dari umatku, zahirina, zahir, jelas, tampak, ya, ala nas, atas manusia, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai atau hingga datang kepada mereka amrullah, keputusan Allah atau perintah Allah. Kemarin kita telah jelaskan makna amrullah, ya, yaitu ada disesuaikan dengan lafaz yang lain, hatta taqumassa, sampai tegak hari kiamat. Ada yang mengatakan ini adalah tanda hari kiamat, atau salah satu tanda hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin. Nanti akan dijelaskan oleh Abdullah bin Umar sifat angin yang nanti akan mencabut nyawa atau mewafatkan orang-orang yang beriman, ya, pada hadis-hadis setelah ini. Kemudian hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun, sementara mereka tetap zahir, tetap kuat, tetap jelas, ya, tidak larut bersama perkembangan, ya, tidak mengikuti keadaan dan zaman. Dia terus berada di atas tuntunan Nabi SAW, walaupun zaman berubah atau orang-orang sudah banyak merubah. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang lain ketika menjelaskan tentang ada satu kelompok yang selamat, ya, illa wahida, kata Nabi SAW, hum ala ma kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka itu berada di atas apa yang saya bersama sahabat sekarang berada di atasnya. Ini yang zahir maksudnya. Ya, yang zahir itu jelas apa yang dibawa oleh Nabi itu mereka terapkan dalam kehidupan. Nabi SAW menjelaskan itu, yaitu orang-orang yang berada di atas syariat, di atas ajaran, di atas tuntunan yang saya bersama sahabat berada di atasnya sekarang ini. Ya, ini yang zahir. Dan itu tetap ada sampai hari kiamat. Sampai semua mereka nanti di yang tersisa akan dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah dengan angin tadi. Setelah angin itu datang dan mewafatkan mereka, setelah itu tidak ada lagi yang seperti ini. Ya, tidak ada lagi yang seperti itu. Apalagi nanti dalam sebagian riwayat bahwa hari kiamat itu tegak ala syiraril khalqi. Ditegakkan oleh Allah ketika yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. Ya. Lebih buruk daripada zaman jahiliyah, kata Nabi SAW. Kondisinya, ya, ketika kiamat itu ditegakkan oleh Allah, manusia dalam keadaan agama, perilaku, akidah yang sangat buruk dan bahkan lebih buruk dari masa jahiliyah. Mereka yang beriman yang dijelaskan oleh Nabi sampai hari kiamat tetap seperti itu, persis dengan yang terapkan oleh Nabi di zamannya, itu nanti berakhir dengan datangnya keputusan Allah ini dengan mewafatkan mereka semua dan tidak ada generasi setelahnya. Habis, yang tersisa adalah manusia-manusia yang akan tegak hari kiamat di atas mereka. Wahum syirarul khalqi, manusia yang paling buruk. Ya, buruk akidahnya, buruk akhlaknya, dan seterusnya. Ya. Ini hadis yang kedua dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Hadis yang ketiga 4891, ya, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathanihi Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abu Usamah qala haddathana Ismail an Qaisin qala sami'tu al-Mughirah ibn Syu'bah قال سمعت المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء بمثل حديث مروان سواء. Ini dengan sanad yang lain Imam Muslim membawakan hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, ya, dengan sanadnya yang baru sampai kepada Mughirah. Bunyi hadisnya persis dengan hadis Marwan. Marwan itu adalah murid daripada Ismail yang ada di sanad sebelumnya. Hadis sebelumnya ada seseorang yang bernama Marwan, yakni Al-Fazari. Marwan ini meriwayatkan dari Ismail, Ismail dari Qais, dan Qais dari Mughirah bin Syu'bah. Ya. Nah, bunyi hadis yang sekarang ini sama dengan bunyi hadis tadi, yaitu لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لن يزال قوم, satu kaum. Ya. Kalau yang dalam hadis Thauban, ta'ifa. La tazalu ta'ifa. Jadi ta'ifa dalam hadis Thauban itu maksudnya adalah kaum, satu kaum, segolongan orang, menunjukkan bahwa mereka sedikit. Karena di dalam segolongan yang sisanya banyak sekali, ya, tetapi tidak seperti mereka, sekelompok. Ya. Memang ahlul haq, pembawa kebenaran, pemegang kebenaran sepanjang zaman sedikit, ya, sedikit. Semenjak zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat, yang berada di atas kebenaran itu sedikit. Ya. Yang berada di atas kebenaran sedikit. Kita lihatlah contoh. Peperangan-peperangan yang terjadi antara pasukan Nabi dengan orang-orang yang memeranginya. Mulai dari peperangan pertama secara resmi di Perang Badar, ya, yang melawan lebih banyak daripada yang beriman. Yang menentang lebih banyak. 1000 orang melawan 314. Perang Uhud demikian juga. Ya, 3000 orang melawan 700-an orang. Dari itu kita lihat memang yang berada di atas kebenaran ini sedikit. Nabi SAW mengumpamakan ta'ifah, sekelompok, kaumun, satu kaum, satu golongan. Ya. Ini yang harus dicari, dikejar, dan kita harus perjuangkan untuk berada di dalam kelompok ini. Dan kelompok ini sebenarnya seperti yang dijelaskan Imam Nawawi kemarin, dia tidak ada ciri khasnya. dengan pakaian misalnya, dengan organisasi, dengan negara, atau dengan profesi, tidak ada. Mereka ada yang petani, mereka ada yang nelayan, mereka ada yang tukang, mereka ada yang pegawai, mereka ada yang pebisnis, mereka ada orang kaya, mereka ada orang miskin. Ya, karena tidak ada ciri khas. Yang ciri khas mereka yaitu di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pemimpin pula. Pemimpinnya si fulan, akhirnya berbaiat. Tidak ada. Tidak ada. Ciri khas mereka yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang dipelajari itu harus di bawah tuntunan pemahaman agama. Dan manusia yang paling benar pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, sahabat. Bukan karena mereka cerdas-cerdas, tapi karena mereka dituntun oleh wahyu. Nabi yang menuntun mereka memahaminya. Pengamalan yang paling benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, sahabat. Bukan karena mereka orang yang pintar-pintar semuanya, tetapi karena cara mengamalkannya dituntun oleh Nabi. Ya. Nabi yang menuntunnya. Ketika mereka keliru, dibenarkan. Dan itu bukan satu dua kali kejadian mereka keliru mengamalkan. Diluruskan oleh Nabi. Keliru memahami, diluruskan oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan sebaik-baik manusia mereka. Ya. Khairun nasi qarni. Ya. Dan yang paling dekat dengan tuntunannya dengan mereka, itu juga yang terbaik. Generasi setelah mereka yang mereka tempah, yang mereka didik, yang mereka tarbiyah, itu menjadi nomor urut dua. Tsummal ladzina yulunahum. Kemudian yang setelah mereka, karena masih dekat dengan tuntunan para sahabat Nabi SAW. Nah, kita sekarang di ujung zaman, apakah kita ingin membuatkan pemahaman khusus tentang agama ini tidak sama dengan mereka? Jalan mana yang kita harapkan untuk menuju surga? Manusia terbaik apa yang kita harapkan selain daripada mereka? Makanya tidak ada cara kecuali kembali kepada penerapan agama, pemahaman agama, dan tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Tidak mungkin kita tidak bisa menerapkan apa yang mereka terapkan, dan ternyata bisa. Bukan karena satu dari berbagai negara bisa menerapkannya. Pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat, pengamalan yang telah diamalkan oleh para sahabat, itu bisa diterapkan dimanapun. Di Eropa, di Afrika, di Asia, di negeri kita, di pedalaman Afrika sana, diterapkan. Kita bukan bercerita begitu saja. Kita melihat dan bergaul dengan orang-orang di sana. Kita bergaul dengan orang Eropa yang pemahamannya ternyata sama, padahal gurunya berbeda. Ya. Ketika sampai di sana, kita kan dari guru yang berbeda, dari bahasa kitab yang berbeda-beda. Tapi karena itu tuntunan Nabi, akhirnya kok bisa sepaham, pengamalan kok bisa sama. Karena tuntunannya sama, cara memahami tuntunan itu juga sama. Tidak mungkin berbeda. Cara sholatnya sama. Coba kalau sudah berbeda yang tidak itu caranya. Antara satu desa ke desa yang lain berbeda caranya. Antara satu kampung dengan kampung yang lain berbeda. Satu daerah dengan daerah yang berbeda. Coba lah zikir setelah sholat. Antara satu masjid dengan masjid lain berbeda. Berbeda. Karena memang tidak ada tuntunan yang baku. Semua orang bisa membuat-buat. Bisa menambah-nambah. Ya. Balik kalau sudah ahli bahasa Arab, ya, berbeda ditambah, oh ini ternyata enak pula ya, ditambahnya pula, oh ternyata ini enak juga, ditambahnya pula. Di saat yang di tempat sana cuma cukup dengan yang sudah lama dan tidak bertambah-tambah. Nah, ini kalau kita bukakan pintu untuk melakukan improvisasi terhadap pengamalan agama, pemahaman agama. Tapi kalau sudah baku, tidak bisa. Dan itu yang telah diterapkan oleh para ulama mazhab. Loh kok bisa berbeda-beda ulama mazhab itu? Ini memang sunnatullah, tidak mungkin bisa. Tetapi mereka tetap bahannya sama. Ya, Al-Quran dan sunnah. Nah, ketika sunnah tidak sampai kepada mereka, sebagian mereka, akhirnya mereka memahami dengan pemahaman yang tetap kepada Al-Quran. Bukan membuat-buat yang baru. Dan mereka semuanya menegakkan, wahai orang-orang yang mengikuti pendapatku, ikutilah hadis. Kata para mereka semuanya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ikutilah sunnah Nabi. Kalau ada hadis sahih yang kalian dapatkan, sebenarnya itu mazhab kami. Ya. Bahkan Imam Syafi'i lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Bila mana kalian dapatkan pendapat saya bertentangan dengan hadis, campakkan pendapat saya. Ambil hadis. Saya tidak wajib diikuti, kata Imam Syafi'i. Ambil hadis itu, karena itu yang kita diperintah untuk memegangnya. Sementara kami tidak. Mereka mengatakan jangan, kata Imam Ahmad ya, dan yang lainnya, la tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku, dan jangan taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Thawri, Al-Auza'i dan yang lainnya. Tetapi ambillah dari mereka, dari mana mereka mengambil. Nah, ini yang perlu kita pahami, ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi qaumun, satu kaum, golongan, ta'ifa, kelompok, ini satu yang tersirat di sana bahwa mereka sedikit, dan itu sudah merupakan sunnatullah. Dan tidaklah standar kebenaran ini banyak. Kalau sudah banyak orang, oh itu benar itu. Tidak. Bukan itu standar kebenaran. Oh ini sudah luar biasa banyaknya. Nah, berarti mereka ahlul haq. Tidak. Bukan itu standar kebenaran. Allah dengan tegasnya mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sebaliknya ternyata, jika standar kebenaran itu kami jadikan adalah banyaknya orang, lalu kemana orang banyak kamu ikuti, maka kamu pasti sesat. Allah yang menyatakan demikian. Kalau standar kebenaran yang kamu pegang itu adalah banyaknya orang, lalu kamu ikuti, maka kamu pasti sesat. Makanya Allah mengatakan, wa qalilun, yang sedikit sekali, min ibadiyah syakur, dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Nabi SAW dalam hadis mengatakan bahwa akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. 73-nya ke surga, satunya terancam neraka. Enggak. 73-nya satunya yang benar, 73-nya, 72-nya terancam neraka. Ya. Terancam neraka. Ini menunjukkan sedikitnya. Nah, ini yang tadi qaumun ta'ifa. Ya. Kita lanjutkan 4892. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah. Ini hadis sahabat yang lain ya. Thauban, Al-Mughirah ibn Syu'bah, yang ketiga Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala an. Di antara sahabat itu sebagai perawi, bukan yang bernama Jabir, bukan satu. Ada Jabir bin Abdullah, ini termasuk yang paling, yang di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Yang sekarang ini juga periwayat hadis dari Nabi, itu Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qala lan yabrah." Lan yabrah itu yang semakna dengan lan yazal, atau lan tazalu ta'ifa. Lan yabrah, senantiasa. Ya. Senantiasa hadzal din qa'iman, agama ini akan tegak. Yuqatilu 'alaihi isabatun minal muslimin. Berjuang, ya, berjuang di atas agama yang tegak ini, berjuang di atas agama ini agar dia tetap tegak, isabah, sekelompok. Isabah, segolongan ya, minal muslimin, dari kaum muslimin. Berarti tidak semua kaum muslimin ya, sebahagian kecil dari kaum muslimin tetap tegak menegakkan agama, tetap berjuang menegakkan agama. Menegakkan agama ini dari sejarah yang kita telusuri ternyata bukan hanya sekedar berjuang melawan, tetapi menegakkan agama itu dengan ilmu dan amal. Agama ini tegak dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu tidak akan tegak agama. Bagaimana pula agama akan tegak sementara kaum muslimin tidak tahu itu agama? Ya. Tanpa amal juga agama tidak akan tegak. Jadi yang banyak hanya orang-orang yang mengaji, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak kajinya, tidak nampak ibadahnya sama. Ya. Kebiasaan berbuat dosa terus berlanjut. Tidak ada yang menegakkannya ketika kaum muslimin sudah berubah cara hidupnya, pola hidupnya, akidahnya berubah, ibadahnya berubah, akhlaknya berubah, muamalahnya berubah, jauh dari yang dimurkai oleh Allah, selalu dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menegakkan agama. Makanya ketika para ulama mengatakan, menceritakan tentang kehidupan para sahabat, ada ungkapan yang luar biasa, bihim qamal Quran wa bihi qamu. Ya. Bihim qama al-Qur'an, bihim. Bihim pakai mim di ujungnya. Bihim qama al-Qur'an, dengan mereka itu para sahabat Al-Qur'an tegak. Itu yang agama. Agama Al-Qur'an tegak. Wa bihi qamu, dan mereka tegak dengan Al-Qur'an. Hubungan yang erat. Ya. Tanpa mereka Al-Quran tidak nampak. Nah seperti sekarang ini, tidak nampak Al-Quran kecuali dalam bentuk bacaan. Dan itu yang telah disinyalir oleh Nabi, bahwa akan tiba nanti zaman ketika Al-Quran itu hanya tertulis, tidak nampak dalam kehidupan. Jadi kaum muslimin menganggap Al-Quran itu pengamalannya cuma membaca. Ya. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Musayyib atau yang lainnya dari generasi salaf, bahwa dahulu kalian sekarang ini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Sementara kalian, kata dia kepada orang di zamannya, abad kedua dan ketiga Hijriah, belum lama, sementara kalian menjadikan pengamalannya cukup dengan membaca. Orang kalau sudah rajin baca Quran, oh, alim sekali ya, multazim, rajin beribadah. Walaupun dalam kehidupan sehari semua tidak tanduknya bertentangan dengan Al-Quran. Ini bukan. Nah, orang sudah menganggap itu sudah mengamalkan Al-Quran hanya sekedar membaca. Padahal pengamalan Al-Quran itu mengamalkan isinya. Membacanya cuma sarana. Mengamalkan Al-Quran itu mengamalkan isinya. Karena dia tuntunan. Dia kitab hudan. Dia kitab hidayah. Dia cahaya yang menerangi. Ya. Di mana disuruh berhenti Al-Quran, kita berhenti. Di mana suruh berjalan, berjalan kita. Di mana disuruh berdiri, kita berdiri. Di mana disuruh duduk, kita duduk. Nah, itu yang mengamalkan Al-Quran. Sementara di zaman itu, bukan sekarang ya, sudah ada ungkapan seperti itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Tapi kalian menganggap pengamalan Al-Quran itu sekedar membaca. Itu sudah muncul. Apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Bagaimana menegakkan agama ini dengan ilmu dan amal. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama. Kalau agama kaum muslimin itu sudah tegak di atas ilmu dan amal, ini bahaya. Karena mereka nanti akan berakidah yang benar. Ibadah mereka benar. Akhlak mereka benar. Kecintaan kepada Allah luar biasa. Kecintaan kepada sesama luar biasa. Dan mereka menyebarkan rahmat kepada kaum muslimin. Akan semakin kurang kerusakan. Padahal kita menginginkan kerusakan. Ya. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Maka ketika ada dakwah seperti ini, nah, akan muncul tuduhan-tuduhan. Nah, ini dakwah yang tidak benar. Ya. Dakwah yang mengeluarkan kaum muslimin, merusak, ya. Yang menyebarkan kekerasan, yang menanamkan kebencian. Kalau sudah masuk ke dakwah ini, orang benci sesama. Justru tidak yang terjadi demikian. Ya. Mereka sangat memperhatikan kaum muslimin. Kita tahu setiap kali Syekh Abdul Aziz bin Ubas, di antara yang kebiasaannya, selalu menanyakan berita kaum muslimin dimanapun. Ya. Ada orang-orang khusus yang bercerita tentang keadaan kaum muslimin dimanapun. Ketika sebagian kaum muslimin ditimpa oleh bencana, ya, saksi-saksi mata melihat dia selalu menangis dan keluar doa-doa yang menunjukkan penuh keikhlasan, ya, ketulusan meminta kepada Allah untuk ya untuk di menjaga kaum muslimin, ya. Karena Islam yang mempertautkan hubungan di antara kaum muslimin. Al muslimu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mathal al mu'minin mathal al muslimina كمثل الجسد الواحد مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, saling menguatkan. Kaum muslim itu bukan satu kampung di dunia ini semuanya. Ya. Ketika sebagian kaum saudara kita ditimpa bencana, kaum muslim lainnya menangis, bersedih dengan kesedihan mereka, sakit dengan sakitnya mereka. Maka mereka berupaya untuk mengeluarkan segalanya demi saudara-saudara mereka. Ya. Perumpamaan orang beriman seperti sebatang tubuh, idza staka minhu udwun, satu saja yang sakit semuanya merasakan. Kan sulit makan, sulit tidur. Nah, ini perumpamaan kaum muslimin. Dan itu bukan satu kampung, bukan satu daerah, bukan satu negara di muka bumi ini. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Dan itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang kita tekankan di sini adalah agama ini tegak, akan senantiasa tegak dengan apa? Ya. Dengan ilmu dan amal. Ketika disebarkan ilmu yang benar, kemudian dibawa manusia untuk mengamalkan ilmu tersebut, agama tegak. Dilihat masjid penuh terus. Kaum muslimin ketika dikumandangkan azan datang, yang laki-lakinya ke rumah Allah. Ketika berjual beli, tidak ada curang mencurangi, ya, tipu menipu dalam takaran timbangan, tidak ada transaksi riba. Transaksi riba itu merugikan. Dan ini bukan harta yang dihalalkan oleh Allah, itu harta haram. Ya. Dan ketika jual beli, mereka samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Ya. Mereka lapang dalam urusan jual beli. Ketika tersisa sedikit, ya ambillah. Ketika saudaranya berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya, kapan sajalah. Ini keadaan kaum muslimin yang ditanamkan, yang ditarbiah oleh Islam. Dan ini yang akan tegak. Ya. Nampak tanda-tanda ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Ya. Anak-anak mudanya, generasi muda kaum muslimin itu, generasi yang Allah ceritakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, mereka pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah dan kami tambahkan iman mereka dengan petunjuk yang baru, yaitu pemuda-pemuda yang melarikan diri membawa akidah, membawa iman, dan akhirnya mereka bersembunyi dalam gua. Allah merahmati mereka dan menidurkan mereka selama 309 tahun. Wazdadu tis'a. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Allah pertemukan mereka nantinya dengan penguasa yang beriman. Ya. Menunjukkan manusia ini sekufur-kufurnya tetap akan habis. Dan zaman ini, perjalanan sejarah manusia ini akan putar balik. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami silih gantikan di antara manusia. Jadi, yang ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita pelajari agama ini untuk kita terapkan dalam kehidupan. Dari segala macam sisinya, jangan hanya masalah ibadah saja, akidah tidak benar. Akidah saja akhlak tidak becus, ya. Harus semuanya, ibadah yang akidah yang benar, iman yang benar, ibadah yang semangat dan lurus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, akhlak demikian, muamalah sama, ya. Ucapannya tidak pernah berdusta, ya. Begitulah tegak, dengan itulah tegaknya agama. Maka tadi saya sempat mengungkapkan kata-kata para ulama menggambarkan zaman para sahabat, bihim qama al-Quran, dengan mereka Al-Quran tegak. Itu agama. Nampak di siang hari nampak pengamalan Al-Quran, di malam hari nampak pengamalan Al-Quran, di pagi hari nampak pengamalan Al-Quran, di petang hari nampak pengamalan Al-Quran, di rumah nampak pengamalan Al-Quran, di tempat bekerja nampak pengamalan Al-Quran, di jalan nampak pengamalan Al-Quran. Islam nampak. Ya. Ini yang pengamalan seperti ini yang merupakan dakwah. Dakwah bilhal. Makanya banyak orang masuk Islam karena sikap kaum muslimin. Kenapa Islam masuk ke negeri kita? Apakah dengan mubalik-mubalik yang sekian banyak dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, dari majelis taklim ke majelis taklim? Tidak. Dengan pengamalan Islam itu keseharian yang menarik perhatian orang-orang. Subhanallah. Jika masuk Islam, Islam itu masuk dengan akhlak. Ya. Sekian banyak kaum muslimin, orang-orang yang masuk Islam karena akhlak kaum muslimin. Bagaimana suatu ketika seorang Yahudi masuk Islam karena dia berada di pengadilan Islam dalam kasus tuduhan mencuri yang menuduh khalifah. Ya. Yang menuduh khalifah dan dia tidak bukti, tidak punya bukti, tidak punya saksi, menuduh dia mencuri baju besinya antara Ali bin Abi Thalib dengan seorang kafir zimmi. Ya. Akhirnya dia dikasuskan oleh Ali sampai ke mahkamah, ke pengadilan. Ternyata yang dimenangkan dia. Sementara ini orang nomor satu. Ya. Orang nomor satu di negara Islam. Menang dia. Nah, subhanallah. Karena Islam itu mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ini hukum pengadilannya. Yang mengasuskan harus punya bukti. Ali tidak ada buktinya. Ya. Bahwa itu pakaian dia tidak ada bukti. Bahwa dia mencuri tidak ada bukti. Dia cuma tahu, oh, ini kan punya saya ini. Ini tanda-tandanya kok punya saya. Akhirnya dia ngaku punya saya. Yang orang kafir ini mengatakan, tidak, ini punya saya. Pengadilannya pengadilan Islam, hakimnya Muslim, dan dia bawahan dari yang diadili ini, ternyata yang menang dan Muslimnya. Masuk Islam dia. Ini penerapan Islam. Ini yang tidak ada. Bagaimana ada? Menuntut ilmu, belajar, dan ikhlaskan mengajar, belajar agama. Bagaimana kita terapkan secara pribadi-pribadi, keluarga kita, rumah, antara rumah ke rumah. Ya. Ini akan memperbaiki. Satu rumah sudah mulai berubah. Pindah ke rumah yang kedua berubah. Pindah ke rumah ketiga berubah. Satu RT berubah. Satu RW berubah. Satu kelurahan berubah. Satu kecamatan berubah. Ini dakwah. Ini dakwah. Merubah pribadi-pribadi. Ya. Tatanan masyarakat dirubah. Bagaimana mereka berilmu dengan apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Dan mereka terapkan dalam kehidupan. Dari sisi akidah, ibadah, akhlak, semua. Kembali kita ke hadis. Ya. Dengan mereka tegak agama. Ya. Dengan mereka tegak agama itu dengan pengamalan mereka. Dan itu sampai kapan? Hatta taqumas saah. Ini membuat hati kita lapang. Ternyata bukan hanya di zaman dahulu saja. Di zaman kita ada, di zaman setelah kita ada, di zaman berikutnya ada. Terus ada orang-orang seperti ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan kita dituntut untuk menjadi mereka. Bagaimana caranya? Itu tadi. Ya. Ilmu yang benar, pengamalan yang lurus, hati yang ikhlas. Ya, hati yang ikhlas. Allah pasti akan berkahi. Allah akan bawa, walaupun kita berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ya. Kita mengenal orang-orang yang bahkan mereka sama sekali tidak mengenal kota. Ternyata pengamalannya luar biasa. Ya. Pengamalannya luar biasa terhadap agama. Imannya, ibadahnya, akhlaknya. Ya. Masih banyak adanya ya. Kita lanjutkan 4893. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Sya'ir qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala qala bin Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Kalau tadi Jabir bin Samurah, ini Jabir bin Abdullah. Ya. Kedua-duanya sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah sahabat Al-Ansari, yang juga yang satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan ayahnya sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah. Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa akan tetap ada sekelompok dari umatku memperjuangkan kebenaran. Kita tidak mengatakan berperang ya. Memperjuangkan kebenaran. Karena terkadang di suatu masa mereka tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Tapi mereka berjuang di atas kebenaran. Ya. Tetap jelas, tampak. Dan mereka memang tidak bersembunyi. Makanya nampak. Kalau sudah menyembunyi-nyembunyikan diri, nah ini tidak benar ini. Makanya orang-orang yang menutup-nutup diri dengan ajaran tertentu, ini tanda-tanda kesesatan, kata Umar bin Abdul Aziz. Apalagi bergerak di bawah tanah. Kita apa yang kita sembunyikan? Yang kita khawatir orang tahu apa? Nah, Kita ingin manusia ini mengenali Rabbnya, penciptanya, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Apa yang harus kita sembunyikan? Makanya zahir, masjid kita terbuka, masuk silakan, mengaji silakan. Ya. Kalau tidak setuju, mungkin ada perbedaan pendapat, silakan kita beradu pendapat, selesai. Kalau ternyata dia yang benar, kita terima kalau ada dalilnya. Tidak ada kemenangan itu milik seseorang. Kemenangan itu bukan milik seseorang. Siapapun yang bersamanya dalil, itu kebenaran atasnya. Walaupun dia tidak mengerti apa-apa tentang bahasa Arab, ternyata dia punya dalil. Dan dia membaca kitab terjemahan ternyata. Ya. Walaupun dia tidak pernah sekolah di sekolah agama, bukan sekolah di Timur Tengah, tapi dia membawa kebenaran dengan dalil-dalilnya, kita pasti menerima. Dan itu yang diwasiatkan oleh ulama-ulama kita dahulu sampai sehari ini. Kebenaran itu bukan milik siapa-siapa. Semuanya mencari kebenaran dan standarnya sudah ada. Kita tidak mengklaim, oh semuanya kita benar, pokoknya kita benar. Enggak. Bisa jadi dari sekian banyak kita berbicara, justru yang benarnya sedikit. Tapi kita berusaha. Ya. Ini ma'asal muslimin wal muslimat. Ya. Berita-berita dari Nabi bahwa akan tetap ada sekelompok dari umatnya yang memperjuangkan atau berjuang di atas kebenaran sampai datang hari kiamat dan mereka tetap jelas tampak jelas dan tidak ada yang sembunyi-sembunyi, ya. Tidak disimpan-simpan, tidak dikhawatirkan orang tahu, ya, tentang mereka. Ya. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca, tersisa 1, 2, 3, 4 hadis lagi, insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.